50 languages. 30. 30. Di restoran 2. Di restoran 2. Tolong sari buah apelnya. Tolong sari buah apelnya. Tolong limunnya. Tolong limunnya. Tolong sari buah tomatnya. Tolong sari buah tomatnya. Saya ingin segelas anggur merah. Saya ingin segelas anggur merah. Saya ingin segelas anggur putih. Saya ingin segelas anggur putih. Saya ingin sebotol anggur bersoda. Saya ingin sebotol anggur bersoda. Kamu suka ikan? Kamu suka ikan? Kamu suka daging sapi? Kamu suka daging sapi? Kamu suka daging babi? Kamu suka daging babi? Saya ingin sesuatu tanpa daging. Saya ingin sesuatu tanpa daging. Saya ingin sepiring sayuran. Saya ingin sepiring sayuran. Saya ingin sesuatu yang dimasak tidak terlalu lama. Saya ingin sesuatu yang dimasak tidak terlalu lama. Anda ingin makan itu dengan nasi? Anda ingin makan itu dengan nasi? Anda ingin makan itu dengan mie? Anda ingin makan itu dengan mie? Anda ingin makan itu dengan kentang? Anda ingin makan itu dengan kentang? Saya tidak suka rasanya. Saya tidak suka rasanya. Makanannya dingin. Makanannya dingin. Saya tidak memesannya. Saya tidak memesannya.